بسم الله الرحمن الرحيم. المتروك ما أن يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى: المتروك قوله متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. قوله متروكه يعني متروك dari حديث ما واحد به انفرد يعني انفرد به واحد يعني انفرد بروايته واحد tersendiri dalam periwayatannya, dengan periwayatannya satu rawi, sementara rawi itu wa ajma'u li da'fihi, ahli jar wa ta'dil, ijma', sepakat mengenai kelemahan rawi yang bersendiri itu, disepakati kelemahannya, tidak ada khilaf di antara ahli jar wa ta'dil, maka itu disebut matruk, tinggalkan haditsnya. Fahuwa, maka dia karad. Nah, karat yakni kamardudin, dan sebagainya dalam syarah nanti. Al-kaf ini taukid. Fahuwa mardud maksudnya. Maka dia tertolak. Naam. Kaf ini bukan tasbih tapi taukid. Sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh. Naam. Zaid al-taukid. Baik. Syarah. Syarahu. هذا هو الحادي والثلاثون من أقسام الحديث في المنظومة. هذا هو الحادي والثلاثون من أقسام الحديث في المنظومة، وهو معرفة الحديث المتروك. yang ketiga puluh satu ya. نعم. yaitu المتروك. نعم. والمتروك لغة اسم مفعول من الترك، وهو الساقط. وَمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ. Jadi maksud dengan matruk dari segi makna bahasa, matruk itu wazannya maf'ul, isim maf'ul ya, dengan wazan maf'ul min at-tark, dari tark yani at-tark meninggalkan. Nah, tayyib, jadi al-matruk adalah sesuatu yang ditinggalkan, kan begitu. At-tark wa huwa as-sakit, at-tark itu sakit yang jatuh. وَمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ, yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya, jadi ditinggal. Nah, tidak ada gunanya, ditinggalkan. Baik. Wastilahan abbara anhu biqawlihi matrukuhu ay al-hadithi. Maknanya, dari segi istilah mustalah hadith, al-biquni menta'bir, mengungkapkan ya, tentangnya dengan ucapannya matrukuhu ay al-hadithi. Yani matrukul hadithi. Matrukul hadithi ma rawin min ruwatihi wahidun bihi ay biriwayatihi in farada falam yashrikhu ghayruhu min ahli al-hifzi wa ajma'u nidafihi ay ajma'a ahli al-hadithi min a'immatil sya'ni fil jarhi wa ta'dili ala dha'fihi jiddan aw ittihamihi bil kadhibi. Naam. Yaitu yang seorang rawi dari rawi-rawinya salah satu dari rawi-rawi itu dalam periwayatannya infarad, huwa infarad. Yani tafarrada, bersendiri dia. Falam yashrakhu ghayruhu min ahli al-hifz. Maka tidak ada satupun dari ahli al-hifz, dari para rawi yang punya keahlian menghafal hadis, yang bersama dengannya menyekutui dia dalam periwayatan hadis itu. Dia sendiri bersama dengan itu. Ya. Sementara dia ajma'u li da'fihi ay ajma' ahli al-hadithi min a'immati sya'ni fi jarh wa ta'dil. Ini hadith dari kalangan imam-imam ilmu ini yang imam dalam bidang jarh wa ta'dil, mereka sepakat ijma' ada dha'fi jiddan. Tingkatan dha'ifnya orang itu jiddan. Ya, lemah sekali. Jadi bukan dha'if biasa, bukan sebatas sa'iyul hifdz, jelek hafalannya dan semisal itu. Baik, tapi dia dha'if jiddan. Dha'if jiddan. Atau bahkan ittihamihi bil kadzib, tertuduh berdusta. Ya. Jadi ini makruh. Kalau kita mendengar hadis difonis dhaif, dhaif, sebatas dhaif, mungkin rawinya apa? Sayyul hifz, hafalannya lemah. Atau ada majhul hal, majhul ain. Dhaif atau ada an'ana. Mudallis. Tetapi kalau dikatakan matruk, matruk itu berarti kelemahan rawi yang di sana bukan kelemahan dia biasa, tetapi dhaifnya dhaif jiddan atau dia muttaham bil kadzib. Nah, dan di Mu'tad al-Baghawi di sini disepakati ijma'. Nah, jadi tidak ada khilaf di antara Imam Jarwat Ta'dil, Imam Jarwat Ta'dil mengenai status orang itu. Nah, terus قال الحافظ ابن حجر في النخبة ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أخطأ أخطأ أخطأ فالأول الموضوع والثاني المتروك. نعم. شيخنا البخاري حفظه الله منوكل وجابنا الحافظ ابن حجر لما النخبة نخبة الفكر لماتم. نعم مات النخبة ثم الطعن kemudian طعن جلاء terhadap راوي imma an yakuna likadzibir rawi, entah itu karena kedustaan yang dilakukan oleh rawi tersebut. Tayyib, yakni kadzdzab huwa kadzdzab, pendusta, au tuhmatihi bidzalik, atau dia tertuduh dengan kedustaan. Nukta-nukta-nukta, ada kalimat yang dihilangkan untuk menyingkat. Kemudian fal awwalul mawdu', maka yang pertama disebut al mawdu', yaitu imma an yakuna likadzibir rawi, apabila ta'an pada rawi itu celaannya sifatnya karena kedustaannya, yakni dia difonis apa? Kadzdzab, pendusta, berarti derajat hadisnya apa? Maudhu, palsu. Wa tsani, yang kedua, yaitu au tuhmatihi bidzalik, apabila ta'an celaan terhadap rawi itu sifatnya tuhmatihi bidzalik, yakni tuhmati bil kadzib, muttaham bil kadzib, ya tertuduh berdusta, tertuduh. Bukan dipastikan bahwa dia kadzdzab, tetapi tertuduh berdusta, maka disebut matruk. Nah, kemudian Ibnu Hajar menjelaskan dalam syarahnya, yaitu nuzha. Iqra. Waqala fi syarhiha an-nuzhati aw tuhmatihi bidzalik bi an la yurwa dzalika al-hadits illa min jihati wa yakunu mukhalifan lil qawaid al-ma'lumati wa kadza man 'urifa bil kadzbi fi kalamihi wa in lam yadhhar minhu wuqu'u dhalika bil hadits an-nabawi. Naam. Syarahnya dalam nusha au tuhmati bidzalik, ini kelanjutannya, ini nukta-nukta di atas itu. Nah, penjelasannya ini au tuhmati bidzalik bi an la yurwa dhalika al hadits illa min jihati. Naam. Bi an la yurwa dhalika al hadits illa min jihati. Naam. Ini syarahnya ya, nusha. Nah, atau dia tertuduh berdusta. Bagaimana itu maksudnya? Muttaham bil kadzib. Bi an la yurwa dzalikal haditsu illa min jihatihi. Dalam arti, ya, hadits itu tidak diriwayatkan kecuali dari jalurnya dia saja. Jadi dia satu-satunya jalur periwayatan hadits itu. Nah, wa yakunu, kenapa bukan yakuna? Bi an la yurwa dhalika al hadithu illa min jihatihi, wa an yakuna, yani bi an la yurwa, ada an di sana, wa yakun, wa yakuna mukhalifan li qawaidil ma'luma. Nah, kalau kita adafkan kepada la yurwa, Karena ada an di sana berarti harusnya wayaku, wayakuna. Nah, baik. ويكون مخالفا للقواعد المعلومة dan hadis itu menyelisihi kaidah-kaidah yang sudah jelas dalam syariat. Kaidah-kaidah yang sudah dalam syariat, yakni hal-hal yang sudah menjadi kaidah, menjadi hal-hal yang sudah menjadi kaidah baku dalam syariat ini berdasarkan ayat dan hadis yang sahih, begitu maksudnya. Hal-hal yang sudah menjadi kaidah dalam syariat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih. Nah, ini kok ada hadis, hadis ini kok menyelisihi kaidah-kaidah yang sudah berlaku itu, padahal kaidah-kaidah yang ada dalam syariat ini jelas dalilnya ayat, jelas dalilnya hadis yang sahih. Nah, berarti ada masalah pada hadis ini. Kenapa bisa dia menyelisihi kaidah-kaidah yang sudah berlaku yang jelas-jelas dalilnya? Iya kan? Difahami ini? Hah? Sementara ini jalurnya hanya datang dari satu orang, dari dia saja. Berarti kan dia muttaham bil kadzib. Berarti kan dicurigai dia melakukan kedustaan pada hadis ini. Mendatangkan satu hadis yang isinya, isi hadis itu, teks hadisnya menyelisih kaidah-kaidah yang sudah berlaku dalam syariat, yang jelas-jelas dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Nah, dia sendiri yang mendatangkan hadis ini, tidak ada dari jalur lain. Berarti kan dia tertuduh, dicurigai dia melakukan kedustaan pada hadis tersebut. Begitu maksudnya. Bi an la yurwa dzalikal hadis illa min jihatihi wa yakuna mukhalifan lil qawaidil ma'lumah. Ada. Bisa dipahami ya? Ah, begitu. Wakada man 'urifa bil kadzib fi kalami. Begitu pula yang dikenal dengan kedustaan pada kalam-kalamnya, pada ucapan-ucapannya. Wa in lam yadhhar minhu wuqu' dzalika fil hadits an-nabawi, meskipun tidak tampak kedustaan itu dari dia, ya, dalam hadits Nabi. Tetapi dia dikenal di kalangan manusia pada kalam-kalam dia dusta, kadzab, pendusta, maka ya, dia pun termasuk dalam kategori mada muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta pada hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, jadi ini semua yang dinukil ini penjelasan tentang makna tuhmatihi bidzalik. Summa itu di atas pendapatan nukbah. Summa ta'nu imman yakuna likadibir rawi. Kalau ini dipastikan dustanya pada hadis, maka ini maudhu. Hadisnya palsu. Dia memang yakdibu fil hadis. Siruatil hadis. Nah, au tuhmatihi bidzalik. Atau dia tertuduh melakukan kedustaan pada hadis Nabi. Berarti tidak dipastikan, tapi tertuduh melakukan kedustaan pada hadis Nabi. Ini yang kategorinya apa tadi? Matruk. Nah, bagaimana maksudnya dia muttaham bil kadzib? Nah, penjelasannya dalam nusha bi an la yurwa dzalikal hadits illa min jihatihi wa yakuna mukhalifan li qawaidil ma'lum. Dia mendatangkan satu hadis, dia satu-satunya yang meriwayatkan hadis itu. Dia sumbernya, tidak ada jalur lain selain dia. Sementara yang dia riwayatkan menyelisih kaidah-kaidah yang sudah jelas, yang sudah baku dalam syariat berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Berarti kan dicurigai dia melakukan kedustaan pada riwayat itu. Atau dia dikenal berdusta pada ucapannya di tengah-tengah manusia, meskipun tidak ada kepastian. Tidak tampak dia melakukan kedustaan pada hadis Nabi. Karena kalau dia diketahui, dipastikan melakukan kedustaan dalam hadis Nabi, maka dia hadisnya maudhu'. Jadi dia sekarang hanya muttaham, tertuduh dicurigai melakukan kedustaan pada hadis Nabi karena pada ucapan-ucapan dia di tengah-tengah manusia dia dikenal berdusta. Baik, qauluhu karat al-kafu zaidatun lil-waznu. والمعنى فهو رد أي مردود مضطرح للطعن في الراوي. مردود مضطرح للطعن في الراوي. Jadi ini asalnya radd ya. Asalnya adalah raddun. Raddun. Nah. Yakni mardud. Ya, al-kaf zaidah lil wazni. Zaidah lil wazni. Nah. Dia ditambahkan untuk penyeimbang wazan ya. Wal makna fahuwa raddun. Maknanya maka dia radd ay mardud. Mardud di sini mardud wa muttarah. Muttarah yakni dibuang, tertolak, terbuang. Litta'ani fir rawi. Litta'ani fir rawi karena adanya celaan pada rawi tersebut. Nah. Jadi ziyadahnya lil wazan ya. Di luasan. Untuk penyeimbang wazan. Untuk penyeimbang wazan. Nah. Biasanya. Huruf. Zaidah itu ya. Mengandung makna taukid. Wallahu a'lam. Di sini. Karena di sini ternyata Syekh mengatakan. Li luasni. Jadi. Hanya untuk penyeimbang wazan. Nah. Tatimmat. Tatimmat. Al-ula istimalu lafz al-matruk aktsaru ma yustakhdamu fi ar-ruwati lal marwiyat. Istimaluhu fil marwiyati nadirun. Beberapa pelengkap. Nah, yang pertama, penggunaan lafaz matruk mayoritas penggunaannya itu sebenarnya yakni seringnya digunakan pada rawi-rawi, bukan pada riwayat-riwayat. Dan penggunaan istilah matruk pada al-mirwiyat, pada riwayat-riwayat dan pada hadis-hadis yang diriwayatkan itu nadir, jarang digunakan. Jadi yang sering itu fulan matruk, hada rawi hadza matruk, yakni digunakan pada rawi disifati bahwa dia matruk, ditinggalkan hadisnya, itu yang sering. Tetapi terkadang digunakan istilah matruk untuk al-marwi, yaitu hadis yang diriwayatkan bahwa hadis ini derajatnya matruk, tapi nadir. Nah, ini sekarang yang kita pelajari ya. Masuk dalam kategori penggunaannya pada hadis yang diriwayatkan disebut matruk. Nah. Qala al-allamah al-kamal ibn abi syarif fi hasiyatihi ala nuzhati qawluhu wassani al-matruk yaqa'u fi kalamihin fulanun matrukul hadith wa fulanun matrukun yasta'milunahu taratan wasfan lil-marwi wa taratan wasfan lil-rawi. Dinukil di sini ucapan Al-Allamah Al-Kamal Ibn Abi Syarif pada hasiahnya terhadap An-Nusha. Nah, An-Nusha bin Nawab ada hasiah yang dicatatkan kaki oleh Al-Kamal Ibn Abi Syarif. Di hasiahnya dia mengatakan apa? Qawluhu wa thani al-matruk. Jadi dia mengomentari ucapan Ibn Hajar dalam An-Nusha. Wathani al-matruk itu di atas yang dinukil. Wathani al-matruk dan yang kedua adalah al-matruk. Yaqau fi kalamihim. Yaqau fi kalam. Qawluhu wathani al-matruk. Yaqau fi kalamihim. Nah, itu jatuh pada ucapan mereka. Fulanun matrukul hadith. Wa fulanun matrukun. Yastahmilunahu taratan. Wasfan lil marwi, mereka menggunakannya terkadang penyifatan terhadap riwayat yang diriwayatkan. Wataratan wasfan lirrawi, terkadang penyifatan terhadap rawi itu sendiri. Nah, ucapan Ibn Hajar di atas itu, ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمة بذلك فالأول الموضوع والثاني المتروك. نعم, ini penyifatan terhadap rawinya disifati matruk. Diterangkan di sini di hasyiah al-Nusha' oleh Al-Kamal Ibn Abi Syarif bahwa itu terkadang digunakan wasfan lil marwi dan terkadang digunakan wasfan lil rawi. Kalau kita katakan fulanun matrukul hadis, fulan hadisnya ditinggalkan. Berarti kan riwayatnya, ya, riwayatnya ditinggalkan. Nah, kalau kita mengatakan fulan matruk, berarti fulan ditinggalkan berarti rawinya. Jadi seakan maksud dia yaqa'u fi kalamihim fulanun matrukul hadith, ini berarti yastamilunahu taratan wasfan lil marwi. Fulan hadisnya ditinggalkan, berarti penyifatan terhadap riwayatnya ditinggalkan. Fulanun matruk, ini makna wa taratan wasfan lil rawi. Naam, as-saniyatu aqada hadha an-naw'a bizikri wa takhsisi al-hafiz ibn hajarin في النخبة وشرحها النزهة وتبعه عليه الحافظ السيوطي في ألفيته والناظم البيكوني إلا أن الحافظ السيوطي يرى أنه يدخل فيه أيضا من كان كثير الغلط والوهم أو الغفلة أو كان فاسقا. Yang kedua, الحافظ ابن حجر dalam An-Nukhbah dan dalam syarahnya An-Nuzha menyendirikan jenis ini dengan penyebutan dan pengkhususan afrada hadha an-naw'a bidzikri wa takhsis. Yani diberi istilah khusus, ini dianggap sebagai satu naw' khas, naw' tersendiri, naw' salah satu jenis khusus, jenis tersendiri dari jenis-jenis hadis. Jadi di antara macam-macam hadis, jenis-jenis hadis, salah satunya adalah disebut hadis matruk. Gitu. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar diikuti oleh siapa? Wa tabi'ahu alaihi Al-Hafidz As-Suyuti fi Alfiyatihi. Al-Hafidz As-Suyuti dalam Alfiyahnya mengikuti Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian wa an-Nadhim Al-Baiquni, An-Nadhim Al-Baiquni mengikuti juga. Nah, baik. Jadi Ibn Hajar dalam Nukhbah dan dalam syahnya Nusa, kemudian diikuti oleh Suyuti dalam Alfiyahnya, kemudian diikuti oleh Baiquni dalam Al-Manzum Al-Baik, Baiquni yang kita pelajari sekarang. Ini dianggap salah satu nau' min anwa'il hadith, salah satu macam dari macam-macam hadith, ya, yang disebut matruk. Illa, ada perkecualian, hanya saja annal hafiz as-suyutiyya yara annahu yadkhulu fihi aidan. Hanya saja Al-Hafidz As-Suyuti berpendapat bahwa masuk pula di dalam kategori al-hadith al-matruk man kana kathiral ghalati wal wahmi, rawi yang banyak melakukan kesalahan riwayat dan banyak melakukan waham, adil ghaflah, atau dia banyak melakukan kelalaian, atau kana fasiqan, atau rawi itu fasik. Yang kita lewati pada penjelasan Syekh pada syarah wa ajma'u li da'fi, syarah Manzum Al-Baiquni wa ajma'u li da'fi itu di awal, ajma'a ahlul hadithi min a'immati sya'ni fil jahri wa ta'dil ala da'fihi jiddan aw itimhamihi bil kadhib. Berarti dua, yang hadisnya difonis matruk, rawi yang dhaif jiddan dan muttaham bil kadhib. Apa muttaham bil kadhib juga sudah kita dengar penjelasannya dinukil dari An-Nusha. Nah, Kemudian As-Suyuti ternyata menambahkan, lebih dari itu, rawi yang kathir al-ghalat wal-wahm, banyak melakukan kesalahan dan wahm dalam riwayat, berarti matruk hadisnya. Rawi yang kathir al-ghaflah, banyak melakukan kelalaian berbeda-beda, matruk hadisnya. Atau rawi yang fasik, fasik, maka hadisnya matruk. Naam. Al-Hafidz Ibn Hajar, والحافظ ابن حجر المسبوق إلى هذا النوع من الحافظ الذهبي في الموقظة الموقظة حيث خص نوعا باسم المطروح فقال المطروح ما نزل عن رتبة الضعيف ثم مثل له فقال مثل عمر بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. Syekh Al-Bukhari menjelaskan kepada kita bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar ini telah didahului dalam penyebutan pengkhususan macam-macam ini, jenis ini sebagai salah satu dari macam-macam hadis dengan nau' tersendiri, dengan istilah tersendiri yang disebut matruk, didahului oleh imam sebelumnya yaitu Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Mughirah. Ya. Yang mana Adz-Dzahabi telah mengkhususkan nau'an, satu macam ya hadis bismil matruh. Istilahnya Adz-Dzahabi apa? Al-matruh, bukan al-matruh, al-matruh. Tapi sama'na. Nah, istilahnya Adz-Dzahabi al-matruh. Faqala al-matruh, Adz-Dzahabi mengatakan dalam Al-Mughirah, المطروح ما نزل عن رتبة الضعيف, yaitu hadis yang lebih rendah tingkatannya dari dhaif. Nah, lebih di bawahnya dhaif. Nah, jatuh. Ya, hadis yang jatuh di bawahnya. Nah, kemudian dia menjatuhkan contohnya Amr bin Syamar dari Jabir al-Ju'fi, dari Al-Harith, dari Ali. Naam. Jadi, dipetik dari sini, Fasani'un Hafidh. Fasani'un Hafidh al-Zahabi yadullu ala anna al-Hafidh ibn Hajarin masbukun bihada. Wa innama al-ikhtilafu bi takhsis al-ismi naw' bi takhsis al-ismi al-naw'i wal-amru bihi wasi'un. Jadi, isti'malu al-a'immati yashmaluhuma. Jadi, tindakan Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam penulisan kitabnya Al-Mughirah menyebutkan al-matruh ya sebagai jenis khusus, ini menunjukkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar telah didahului oleh imam sebelumnya. Artinya bukan Ibnu Hajar yang mengarang sendiri, bukan dia yang mendatangkan sendiri, ternyata ada sebelumnya yang telah melakukan itu, Adz-Dzahabi. Naam. Hanya saja wa innamal ikhtilafu, hanyalah sesungguhnya ikhtilaf, perbedaan terjadi pada takhsis ismin naw', pada pengkhususan nama naw'. Karena Adz-Dzahabi mengistilahkan apa tadi? Al-matruh. Ibnu Hajar mengistilahkan al-matruk. Artinya apa? Ya, kita hafalkan sekarang bahwa dua istilah ini setingkat, yakni sama maknanya. Hanya beda istilah. Adz-Dzahabi mengistilahkan matruh, Ibnu Hajar mengatakan matruh. Tapi itu sebenarnya nau' yang sama. Wal amru fi wasi', dan perkaranya longgar dalam hadis ini. Kenapa? Karena penggunaan imam-imam dalam penggunaan istilah ya yashmaluhuma, itu meliputi keduanya. Nah, kemudian sebagai tambahan penjelasan sisa sedikit. Nah, wa azidul amra idahan fa aqulu, akan menambahkan penjelasan ya untuk perkara yang lebih jelas. Kata Syekh, fa aqul, yang pertama al awwalu qala al hafidz as sakhawi fi fath al mughisi fi akhir kalamihi an al hadits al mawdu'i. Yang pertama dinukil dari muridnya Ibnu Hajar yaitu Sakhawi dalam kitabnya Sakhawi Fath al-Mughir, pada akhir keterangan dia tentang al-hadits al-mawdu'. Al-hadits al-mawdu' sudah kita lewati juga dan ada nanti akan datang nanti. Ya, setelahnya al-hadits al-mawdu'. Nah, yaitu al-hadits yang rawinya kadzdzab. Tayyib. Apa kata Syakhawi? Tatimmatun yaqau fi kalamihim al-matruh wa huwa ghairu al-mawdu'i jazman. Tatimmah, kata Syakhawi, penyempurna. Ya, terdapat pada ucapan mereka istilah al-matruh dan itu bukan al-mawdu'. Jazman. Secara pasti, yakni dipastikan al-matruh bukan mawdu'. Jazman, yakni tidak ada keraguan. Jazman yakni dipastikan begitu. Baik. Waqad asbathahu az-Zahabi naw'an mustaqillan wa 'arrafahu bi annahu ma nazala 'an ad-dha'ifi ورتفع عن الموضوع ومثل له بحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وبجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. Dan ini kata Syakhawi telah ditetapkan istilah al-matruh oleh Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi telah menetapkannya sebagai naw'an mustaqillan, sebagai jenis tersendiri khusus, namanya matruh. Dan dia mendefinisikannya dengan ucapannya mana za'anid da'if, yaitu yang lebih rendah tingkatannya daripada da'if. Wartafa'anil maudu, tetapi lebih tinggi daripada maudu. Berarti antara da'if dan maudu, di bawahnya da'if, di atasnya maudu. Dan dia memberi contoh dengan hadith yang disebut Ka'amal bin Syamr dari Jabir Ju'fi dari Al-Ali, dan contoh kedua Juwaibir dari Abdul Hadz dari Ibn Abbas. Na'am, qala syaykhuna. Wa qala syaykhuna wa huwa al-matruku fit tahqiqi, يعني الذي زاده في النخبة وتوضيحها وعرفه بالمتهم راويه بالكذب. وقال شيخنا قد السخاوي وقال شيخنا لم قد الشيخنا سيف الشيخنا ده ابن حجر. طيب وهو المتروك في التحقيق dan itulah yang disebut dengan al-matruk pada tahqiq masalah ini. Nah. طيب يعني الذي يعني pada penelitiannya, hasil penelitiannya inilah yang dimaksud dengan al-matruk. Nah, alladhi zadahu fi an-nukhba wa tawdhihiha, yani yang dimaksud oleh syekhuna yaitu yang dia tambahkan dalam kitabnya an-nukhba dan tawdihnya, penjelasannya, dan wa'arrafahu, dan syekhuna mendefinisikannya bil muttaham rawihi bil kadzib, yang rawinya tertuduh berdusta. Nah, yakni As-Sakhawi menjelaskan dari syekhnya Ibnu Hajar bahwa itu yang dimaksud oleh syekhnya yang ditambahkan dalam an-nukhbah dan tawdihnya, dan dia definisikan dengan hadis yang rawinya muttaham bil kadzib. Tayyib, qultu, adapun ini ucapan Syekhuna Al-Bukhari. Nah, qultu في هذا النقل من الحافظ السخاوي عن شيخ الحافظ ابن حجر بيان لا لبس فيه أن المطروح عند الذهبي هو المطروك عند الحافظ ابن حجر. Pada nukilan ini dari Al-Hafidz As-Sakhawi dari Syekhnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, penjelasan yang tidak ada kesamaran padanya, jelas sekali bahwa istilah al-matruh di sisi Dzahabi itulah al-matruh di sisi Ibn Hajar. Jelas ya? Nah. Masih ada penjelasan tersisa, tapi kita akan baca dalam pertemuan-pertemuan nanti insyaAllah, pertemuan berikutnya. Nah. Jazakumullah khairan, subhanallah, bihamdihi, wassalamualaikum. Yeah.